توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بإخوانه بني عدي من الطائفة النجارية، ومكش فيهم شهرا شكيما يآلون سقمه وسقواه. ولما تم من همه على امرأته تسعة أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي أمه صدى، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذ خلمخاض فلدته صلى الله عليه وسلم نوريا تلالا سنا على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرف البدر علينا بعد Oh, no. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إليه يا من إذا رفعت لي أمر العبد كفاه يا من تنزل بذات وصفات الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر أشباه يا من تفرد بالبقاء والكتم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام من قدرة القيومية وأرشده بقدر ما استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنورك القدسية الذي أزاحت نزول مدشك بجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن وآخر الأنبياء بسورة وأول بمعناه وبآله كواكب أمن البرية والسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذي لله يبتغون فضلا من الله بحملة شريعة للمناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال بإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مترهمة وبرية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيب واجه وحسر وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز الله اللهم اجمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة وفضل مغفرة وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا. وقد سألناك راجيا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم أمن الروعد وأصلح الرعد والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم ثياب سيب سبسب وربا. واغفر لنا سياد البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتنى. فحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيلا وسكنا واستر له عيبا وأنسا وحسرا وعيا وكاتبها وقريا ومن صائخ إليها سمعه وأصرا. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالى ما شرفت الأذن من وصف الكل بأفراد جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود خلا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Guru kita semua Romo Kiai Haji Abdullah Sa'ad, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita insyaAllah secara istiqamah di Masjid Jami' Al-Hidayah ini. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan beberapa pengumuman pengajian Majelis Al-Hidayah terdekat dalam seminggu ke depan. Terdekat Majelis Al-Hidayah pengajiannya bertempat di Parangjoro, rutinan malam Jumat. Malam Jumat Pahing, Majelis Al-Hidayah Desa Parangjoro, Jembatan Bacem ke selatan terus belok ke kanan. Rutinan malam Jumat Pahing Majelis Al-Hidayah di Desa Parangjoro besok hari Kamis besok itu. Tanggal berapa itu? Malam Jumat. Kemudian yang kedua, hadirilah pengajian akbar bersama Majelis Al-Hidayah di Hotel Pajang Indah Gentan Pajang hari Sabtu malam Ahad ba'da Isya, membaca maulid berjanji dilanjutkan dengan pengajian akbar. Saya ulang, hadirilah pengajian akbar bersama Majelis Al-Hidayah hari Sabtu tanggal 10 November 2012. Nanti kita membaca maulid berjanji bersama-sama di halaman Hotel Pajang Indah di Pajang. Pokoknya daerah sana itulah. Tugulilin ke selatan. Tugulilin ke selatan. Kalau dari selatan rumah makan Balai Padi ke utara terus ya. Dekat RCTI di halaman Hotel Pajang Indah. Kemudian yang selanjutnya, wah, besok malam lali di umumkan malah. Besok malam pengajian akbar bersama Majelis Al-Hidayah yaitu Majelis Khatmil Quran di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru. Besok malam bersama Romo Kiai Haji Adib Zain dan Romo Kiai Haji Abdul Karim. Besok malam terdekat ya, malah lupa saya. Besok malam berkumpul semuanya di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru. Kita baca Quran bersama-sama. Insyaallah 30 juz dipimpin oleh Romo Kiai Haji Adib Zain dengan pembicara insyaallah Romo Kiai Haji Abdul Karim. Besok malam di Baitul Makmur Solo Baru, Kamis malam Jumat di Parangjoro, malam Minggu di Hotel Pajang Indah. Lah Hotel Pajang Indah ya wajib hadir ini. Nah, wajib semuanya hadir nanti ya. Cabang-cabang Al-Hidayah semuanya minta dikerahkan jamaahnya untuk hadir di sana. Terus minggu depan jadwal gerakan pemuda Al-Hidayah atau Garda Al-Hidayah di Desa Ngeleses. Desa Ngeleses itu jalan Ciu ke selat ke timur terus. Pokoknya nanti ada unggul-unggul Al-Hidayah lah. Insyaallah nanti bersama saya dan Romo Kiai Haji Abdullah Sa'ad. Tanggal 13 November 2012 gerakan pemuda Al-Hidayah Garda Al-Hidayah bertempat di Desa Ngeleses. Ngeleses napa ngeleses to? Ngeleses nggih. Ngeleses. Pokoknya jalan Ciung wetan terus ikuti umbul-umbul Al-Hidayah. Kita beberapa kali di sana. Terima kasih kepada teman-teman cabang Al-Hidayah di Desa Ngeleses. Tanggal 13 November. Besok malam di Baitul Makmur, malam Jumat Parangjoro, malam Ahad Hotel Pajang Indah, terus napa jenenge? Seninnya lagi di sini, Selasanya di Desa Ngeleses. Itu beberapa kegiatan Majelis Al-Hidayah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Doakan insyaallah juga di bulan November, kalau enggak bulan Desember, kita akan buka cabang satu lagi Majelis Al-Hidayah di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Insyaallah kalau enggak akhir November awal Desember nanti ada pembukaan cabang Majelis Al-Hidayah di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili Majelis Al-Hidayah, mewakili Radio Al-Hidayah FM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian acara selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita Romo Kiai Haji Abdullah Sa'ad, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadiril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken sedaya para alim, para kiai, para ustaz, utaminipun Bapak Ustaz Haji Sony Parsono lan sedaya para bini sepuh ingkang wonten ing majelis Al-Hidayah menika. Para bapak, para ibu, baik yang hadir ataupun yang di rumah, baik yang hidup ataupun maksudnya sing go ngantuk-ngantuk menika. Ngantuk niku kan bagian dari kematian. Muga-muga ya bablas. Bablas urip menika. Kula badhe nderek sesulur supados nggih menapa nggih meniarkan anak-anak. Kula wekdal teng jamur riyen kulot tesih rajin-rajin hikmah ting jamuran ku ngantek nate disebut Pak Muhayyam. Goro-goro kulino maca Wa Muhayyam. Nek pun dugi Wa Muhayyam ku biasane ku nek cara Mbah Yai Nasrun minallah diwaose kalih jumeneng. Wonten sing maos kalih lungguh. Nek teng Jamura pun biasa diwaos adeg. Janipun umpama adeg lungguh nggih. Niku mboten wonten hukum sing pasti. Cuman niku memang acara sing ngepasi ngriwayataken mengenai kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi alaihi wa alihi wasallam. Nek teng jamuran niku diwaos niku. Sallallahu ya tanani. Sallallahu ya tanani. Ya Mustafa ya Saf. Saf watar rahmani. Nek teng jamuran utawi diwaos modelipun kados Al Habib Toha. Pak Ustadz Toha. Riyen zaman kula maos biasa kula lagokno rada kados niku kados Pak lagu-lagu ngenes. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un asfarat anhu laylatun gharra'u. Jadi rada sing ngutang-utang ke kelingan. Niki nggih saged diwaos model terbangan. Kados wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un asfaratan hu laylatun dharra'u. Ngono modele. Ku nek ditampa ku bid'ah hasanah. Kalih menawi mangke saged dilatih niki sebab dawamke Al-Barzanji. Biasanya kan dicampur-campur dipendet gedhe yang syaraful ana. Niki wonten selawat sing umum dilampahno tiyang Jawa tapi Solo dereng biasa. Iku halaman 139. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Tapi jawabannya rada dulu. Khairu mawati az-zara al-mushaffa'a fil wara. Khairu mawati az-zara al-mushaffa'a fil wara. Man bihi hullat s'ura kullu 'abdin muznibi. Nah, niku kira-kira kan ya ini tak terusno ra sida pengajian. Niku muga-muga direkam terus besok sing biasa majelis berjanji niku diantarane sing biasa teng pondok-pondok diwaos niku model-model. Tapi maksud kula supados boten jenuh. Kados Wa Muhayyan di model-model kan enak. Niki wau kados lagu Ya Laqalbin kelingan nggih. Ya Laqalbin wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un asfaratan hu laylatun gharra'u. Bot setengah sepuluh. Besok nek lali tak eling nemleh. Para hadirin para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken. Kalau wingi wekdal kula pengaosan, saya sekedhik bahas nyangoni kanca-kanca sing badhe haji. Kita di sini ini alhamdulillah yang dari Sukoharjo, yang dari Solo, Klaten, Bondowoso. Sampun tilik napa dereng? Janipun nggih. Nek arep mangkat kesunahan titip donga kados sing dilampahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku wekdal Sayyidina Umar badhe umroh pamitan, ya Rasulullah, kula nyuwun pamit badhe umroh. Jawabe Rasulullah, la tansana fi du'aika au syarikna fi du'aika. He Umar, kowe nek mangkat haji umroh ziarah haji napa bahasane umroh boten haji, aku tulung setiap dungamu aku eling-eling, aku donga. Ya begitu pula nek wangsul niku kangge kula lan panjenengan nggih tabarukah. Sebab tiang-tiang sing sampun nindakaken haji niku ngayahi pinten-pinten keutamaan. Sing pertama tiange di ngapura dosane. Napa melih nek memang hajine mabrur. Haji mabrur niku memang angel. Mboten asal mangkat mulih mabrur durung karuan. Haji mabrur niku nek dikompleti sing nindakno kabeh rukune kanthi bener. Sing nindakno kewajibane kanthi bener. Sing nindakno kesunahan-kesunahane haji. Isih dipun tambahi syarat la yukhalituhu ismun, ora kecampuran dosa mulai pakaian ihrame dinggo ngantek tahallul yang kedua. Saghiriha wa kabiriha, yo cilik yo gedhe. Dosa iku ora dilakoni. Ditambah wonten syarat nomor 5 ma'al ikhlasi, ikhlas. Syarat sing terakhir wahilin napa-napa. Duwite sing digunakno mlaku ngaji, di sing dibang pangan teng mriku sedoyo kudu sing halal. Syarat 6 niku nembe wong iku dianggep hajine mabrur. Kalau wingi kula diceritani salah setunggale rencang kula sing berangkat haji. Waktu teng Mina. Weruh tenan kenyataan. Sing asale saka Indonesia api karo kancane kher-kheran api-apian. Tekan mriko niku masyaallah, wektune mangan telat jotos-jotosan. Mboten perkara telat tekane, telat jipuke. Telat jipukno rasa tak watuk ta iki kuwi masalahe tenanan iki. Dados wektu njipuk panganan sing pun dipun jatah pun karek njipuk pun karek mindharing piring do kepruk-keprukan. Lho ngono kok muni mantuk kajine mabrur mabrure ning ndi? Itu muga-muga mawon ditampa dadi haji mah. Sekarang niki alidayah niku kathah dimirengaken wonten khusus kanca-kanca kula sing dosane haji nek pun dugi Indonesia. Kok kira-kira mbayangke biyen kewajiban-kewajiban hajine durung komplit. Contoh umpama nalika nindakake mabit teng Mina. Umpama tekan Indonesia dibayangke oh kok salah jebule. Umpama nglempare jumroh ula usta akobah diangen-angen jebul-jebule ora ana wektune. Salah. Umpama mikirke nalika tawaf wada. Walaupun niki nggih wonten sing berpendapat sunah, tapi sing kita dereki biasanipun sing derek napa pendapat bahwa tawaf wada mabit teng ngene Mina utawi nglempar-nglempar jamarat niku hukumipun wajib. Kok dipikir, oh ya Allah, aku wingi waktu tawaf wada, rampung tawaf wada iku jajane kan dilarang tamak pun manggon maneh no omahe sing dinggoni nalika no maktab ora kena balik ring kamare. Lho kok aku malah bar tawaf wada wektune gara-gara rada dawa tak ge turu maneh no kamarku. Batal iki tawaf wada. Lah pripun nek wis kedarung duki Indonesia? Caranipun pernah dibasul masailaken wonten teng pondok Sirampok. Wonten teng ngene. Gini Kiai Masruri Mughni teng mriku diterangaken carane ya kudu nindakaken dam. Ning dame niku fin nusuk alladzi huwa fihi, di dalam satu nusuk yang dia sudah jalankan. Nek wis kedarung dugi Indonesia, nek pun dugi Indonesia pun telat. Carane digenti karo poso. Jadi nek kira-kira rumangsa ninggalke wajib mulai motaken, ya ana Indonesia niki dilakoni posone. Posone carane pripun? Jane nek teng mriko kelingan ngadari kan langsung bayar dam. Ninggalke wajib bayar dam nomor 1. Kudune alat tartib mendo tuku kambing nek mampu, nek ora mampu poso telung dino nang kono, mengko nek tekan Indonesia 7 dino. Lah nek wis tekan Indonesia nembe rumangsa aku mbiyen salah, kewajibanku iki keliru, iki salah iki piye, ya berarti wis ora ana wektu kanggo nyembelih mendo. Sebab nyembelih mendo kudune di dalam nusuk, di dalam ritual-ritual haji yang dia lakukan. Sedangkan dia pun dugi Indonesia wis ora iso haji meneh. Artosipun wis telat wektune. Maka diganti poso. Carane poso telung dino dhisik. Dilet-leti petang dino. Bar niku nembih pitung dino. Kula wangsuli posone telung dino dhisik. Bar niku dilet-leti patang dino ora poso, nembe dipasani pitung dino mulih. Ya aja ora ngrungokno ngono. Alah Pak, aku ora mleh kaji kok. Lah piye meneh aku ring ngomong ngeten iki. Sake sing do kanca-kanca sing do pengin ngrekel kemagrurane niku. Muga-muga kanthi ngoten niku kesalahane diampura kalih Gusti. Sebab diantara maksiate wong haji niku ninggal kewajiban. Lah sedangkan teng mriko kathah sing do bingung. Kalau wingi kula gadah rencang mantuk teng Indonesia niku jadwal ke Jeddah yang semestinya jam 10 itu sudah numpak bis niku telat tambah 13 jam. Jadi wis tuwaf wadak wis karek nunggu bis, nek nunggu bis niku janipun mboten termasuk tamakut. Tengok-tengok nek ngarep hotel nunggu bis ngantek 2 jam 3 jam ora apa-apa. Lah niku ndelalak macet, wektune molor ngantek 13 jam. Lali. Akhiripun munggah ring kene kamar turu kaya biasane nalika nek kono. Batal niku hukume tawafe wadah. Lah nek batal, ya kudu ngoten niku wau dibayaraken danipun. Mun niku nek gelem nglakoni ora ya ora pateken. Nah, ngoten. Kula nggih sagete matur. Kene sing hati-hati nek urusan bab manasik. Ya mungkin-mungkin benjing kita-kita sedaya niki ketularan sakit ninggalaken. Allahumma ampun. Niki kalih ngomongke nggih. Iki biasanipun nggih kula cocokno karo kebutuhane masyarakat secara umum. Wong haji niku buahe liyashhadu manafi'alahu. Mereka haji diundang Allah ring Mekah. Tawaf macam-macam ngantek 40 hari sekian itu supaya menyaksikan hal-hal yang bermanfaat. Niku oleh-oleh macam-macam. Kula wingi diceritani ana kanca kula haji, subhanallah, cerita, Pak Yai. Wekdal kula awal masuk teng Mekah niku masyaallah, nisbate tiyang semonten ewone pangak-pang napa pinten-pinten atus ewon bahkan pinten yuta tiyang manggon teng mriku. Kok nggih digampilke saged nyenggol Hajar Aswad, saged ngambung Hajar Aswad, saged mlebet teng Hijir Ismail. kok rumah sekolah diparingi gampil, itu bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wonten melih kanca kula aneh meneh niku. Kelangan ridak, ngerti ridak? Ridak ri tambah dak. Nah, iki lho. Sing tak gowo iki jeneng. Ngerti ridak. Niki lho sing napa nek cara mriki? Ha wis ngalah lah, ngalah. Serban ngono nggih. Kelangan serban di Masjidil Haram kelangan tane wis rasa angen-angen. Wong semono akeh petugas kebersihan ben wektu ana. Perkara sing asing langsung sikat. Kelangan ser 5 hari kemudian. Rampung salat iku nek ngisor sikile sing kiwa kene ana serbane. Saking kagete, apa iku wekku ya? Akhire dijipuk diambung. Kecute padha. Nah. Subhanallah diambung ngono. Sat. Kok padha berarti wekku. Kula di SMS jam 2 bengi. Pak Yai niki alhamdulillah kula niku nemokaken ngeten-ngeten mosok kula kelangan ridak teng Masjidil Haram niku 5 dino balik. Kula jawab, itulah pelajaran haji. Jenengan nembe dibuktekno Allah dawuhke nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Urusan donya niki ana sing ngatur, ana sing bagi rupane Allah. Nek wis iku bagianmu ora mungkin ucul. Nek cara bahasanipun Habib Abdullah, ma qaddir tayakun, apa sing wis ditakdirno ring awakmu ya mesti ana. Bojo sampean muni minggat. Aku minggat, Mas. Ora usah mumet. Ora usah ngobong menyang. Nek memang jatahe sampean balik ya balik. Ora usah watuk menika. Ki balik tenan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten niku kedadian-kedadian tiyang haji. Tapi sering saderenge kula niki ngasta kitab nggih mangke tak aturke wasit setunggal kalih kalimat. Ada yang paling kula kuatiri nek wis mulih kok haji. Saya khawatir kalau teman-teman kita wangsul ngkel haji terus berubah segala-galanya yang sering sudah saya sampaikan. Panjenengan wakdal niko pun nate kula emotaken apa yang disampaikan oleh Imam Maliki, likulli misrin alimun, kabeh kota, kabeh negara iku ana wong alime dhewe-dhewe. Pendapatnya orang mungkin podo. Kue arep madakno Indonesia ibu padakno karo Mekah sak kentirmu raiso. Lo sering ngatur ke orang mungkin iso. Ojo salah paham. Mereka memiliki pegangan madhab. Di Indonesia ini berpegang madhab juga. Habib Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad niku nate dawuh ngeten. Laulal adab ma'as salaf laqalladna malikan fil miyahi. Kok umpomo aku iku ora njogo adabku, aku iki minangka penerus dari generasi salaf. Generasi dari orang-orang tua yang telah mendidik saya sampai sekarang ini. Maka tentu aku akan berpindah mengikuti Imam Maliki di dalam urusan air. Kenapa? Imam Maliki niku beda karo Imam Syafi'i. Nek Imam Syafi'i sing diderei guru-gurunipun Habib Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad termasuk guru-guru kula jenengan wong Indonesia. Bab wong Indonesia niku otomatis kudu nyadari sing ngislamno iku wali songo sangka daerah Hadramut, sangka daerah Yaman. Di mana itu termasuk guru-gurunya Habib Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad. Nah, jenengan kalih kula, monggo Habib Abdullah mengatakan, kok umpama aku iki ra rumangsa mbahku mbiyen melu madhab sapa? Bapakku, guruku melu sapa? Maka tentu aku akan berpindah madhab dalam urusan air. Pindah kepada siapa? Imam Maliki. Sebabnya napa? Nek Imam Maliki rada enteng. Nek ana banyu sithik, banyu sithik niku banyu sing ora rong kulah. Halo. Banyu sing mboten rong Kaya ngonten niki namine banyu sithik, banyu segelas. Nek cara Imam Syafi'i ngeten niki umpama kok kecemplungan telek. Telek napa cecek kok umpame. Mbah niku rubah, mbah niku mboten berubah. Asal banyune sithik kecemplungan najis, ya najis kabeh. Nek Imam Maliki benten. Nek banyune sithik kecemplungan najis, asal mboten berubah kondisinya, mboh niku baunya, mboh niku rasanya, mboh niku warnane, maka tidak dianggap najis. Lah itu Habib Abdullah mengatakan, kok umpama aku ra perkara njogo akhlakku, aku ki mestine kudu neruske lakune wong tuaku. Nek cara awake dhewe ya, aku ki wong ndi to? Aku ki wong Indonesia. Guruku sapa? Ya guru-guru yang ada di Indonesia, ulama-ulama yang ada di Indonesia. Kok umpama ora njogo iku, kata Habib Abdullah, tentu aku berpendapat yang lain. Lah panjenengan-panjenengan sing roh kono-kono, ngapuntene. Iki nek sampean kabeh kudu melu kono, ya mumet niku. Sangka Indonesia rene Mekah mulai terus sapa sing nek Mekah pengen dipadakne nek Indonesia. Ku bariku oleh rizki, oleh duit-duit diparingi Gusti Allah ngolungo reng Cina. Tekan kono ketemu kiai Cina, madhabe ndelalah beda karo madhabe Indonesia. Ora umume sing diderekno kalih ulama Indonesia, mulai dadi percinoan. Engko sangka ngendi yo deglen bareng-bareng. Maka untuk itu jagalah. Wis pokoke jenengan balik teng Indonesia iki wis melu kaya wong Indonesia. Lho Pak, kalau di Mekah kok tidak ada wiridan Pak setelah salat? Biasanya langsung candle yo Pak. Lah jenengan ya kudu ngerti wong Indonesia niku umume diwaca banter yo dibanterno. Lah nek jenengan mboten ngerti dalile yo ditakokno, gene napa to kiai-kiai Indonesia iku kok nek bar salat kok wiridane banter? Yo ono dalile masamu ora. Hadise ya sahih, ya riwayat Imam Bukhari, sahih Bukhari. Dikatakan oleh Abdullah Ibnu Abbas bahwa banterke swara ba'da salat maktubah untuk berzikir kepada Allah itu sudah terjadi dari zaman sahabat. Ditafsirno kalih para ulama termasuk Ibnu Abi Jamrah, banternone i'laman bisifati dzikri. Kanggo ngajarno manusa umum tentang sifate zikir, carane zikir iku piye to? Dibanterno iku supaya wong iku dadi ngerti, akhire niru. Lah kalau di Mekah mungkin tidak berijtihad seperti itu. Kalau di Mekah dianggap wong sing nok Mekah iku wis kabeh duwe wiridan dhewe-dhewe, wis punya keahlian masing-masing, punya wadhifah masing-masing, sehingga tidak patut kalau malah dibanterke. Lah beto nino Indonesia coba nek wiridan bar salat ora dibanterke. Kula mau langsung mlayu. Kula. Rada nggawa ridak ngeten iki sebanan ngeten iki. Kok kira-kira ora rikuh karo Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atub. Kok kira-kira ora krungu ngono. Ah tek tek. Iku kula aja meneh anda-anda ini. Aja kemenyek ngono to, Dul. Lha iku tenanan kok. Ana melih niki. Isep mumpung kula kelingan. Sekarang ini heboh-hebohnya mbah bener mbah ora kula ya nembe krungu sangka SMS sangka BlackBerry. Gaya ya. Sampeyan BlackBerry ya ora mudeg. Dikatakan katanya Masjid Nabawi itu besok bakal dibongkar. Terus makam Rasulullah badhe dipindah. Yo kita ndonga sareng-sareng. Muga-muga ora nganti semono. Allahumma. Allahumma. Allahumma. Di Indonesia ini kita juga yang berpendapat mengikuti madhab Syafi'iyah. Terkadang nek nyampe no ziarah ring Rasulullah yo setengah-setengah. Seolah-olah no ziarah ring Rasulullah niku sesuatu sing hanya sambenan tok. Kalau panjenengan maca nang pinten-pinten kitab, kita akan menemukan bahwa justru ke Madinah itu sing pokok iku ziarahe. Jumhurul ulama dari madzhabil arba'ah, madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, papat niki. Itu jumhur mengatakan ziarah ring Rasulullah iki hukume sunnah muakkadah. Sunnah sing tenanan. Bahkan sebagian dari madhab Maliki ada yang menghukumi wajib. Di antaranipun Ibnul Arabi, Abu Imran, Musa bin Isa Al-Farisi. Niki menghukumi wajib, wong ziarah ring Rasulullah itu wajib hukumnya. Lah kita yang mengikuti jumhurul ulama madhab Syafi'i khususnya menghukumi sunnah muakkadah. Lah iki nek dibayangno nek kono engko terus dibludoser. Engko terus makome diilangi. Lah wis masyaallah. Wis mugi-mugi mawon kita mujahadah karo Gusti Allah barokah Indonesia sing do selawatan-selawatan. Kados wingi teng ngene Jakarta nek mboten lepat ada satu makom di sana yang ketika mau dirubah menjadi hotel. Nggih napa mboten? Akhiripun wektu niku dibludoser banyune mencurat. Lah muga-muga kono ora trima banyu. Gumgo sing wani celutak wonten niku langsung disemprot karo geni. Allahumma oke amine sing tenanan. Dadi lah terus awak dhewe iki wong Islam. Umpama iku ora ono terus piye? Awak dhewe iki manggon nang kono umpama ring Madinah terus ora ono makame Rasulullah arep ring ndi kowe? Di, arep ring ndi? Kalau orang itu menyadari seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim, beliau meriwayatkan satu pertanyaan yang dijawab oleh Ibnu Aqil radhiyallahu taala anhu, ditanya, wahai Ibnu Aqil, seorang ulama besar, ditanya, dan ini dikutip oleh beliau Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya, menurut jenengan kamare Rasulullah yang sekarang digunakan sebagai makom Rasulullah itu dibandingno karo mulyane Ka'bah yang podo-podo bentuke hujroh kamar, iku kamar loro iku mulya ndi? Dijawab oleh beliau, dan ini menjadi akidah kita bersama, luweh mulya nek dipun angen-angen Anda berpikir antara Ka'bah karo hujuratul Nabi, kamare Rasulullah, kalau jenengan tanya mulya ndi itu dibandingkan dengan urusan perkamarane tok, maka mulya kamare Ka'bah. Tapi kalau panjenengan berpikir bahwa kamar Rasulullah itu bukan kamarnya yang ada bandingkan, tapi karena di situ ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan wallahi demi Allah, jasad Rasulullah ini kalau ditimbang kebaikannya, baik itu yang ada di dunia maupun semua yang ada di akhirat, kok umpama iku jasadnya Rasulullah dibandingno karo surga, dibandingno aras, dibandingno dunia sak isine, isih laro jahat, tentu akan lebih mulya timbangane jasate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niku para ulama-ulama kita. Lah nek sakniki niku ya isane guru donga, muga-muga ada keajaiban-keajaiban ilahiyah ingkang menyadarkan mereka-mereka yang minal permumetan sosial bagi seluruh rakyat dunia. Nggih, ngoten nggih didongaaken terus nggih. Muga disolawati, mugi-mugi makame Rasulullah bisa diselamatkan. Allahumma. Yen wisane namung niku tok, ngawake demo ya ora digugu blas. Apa meneh gur namung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kono ya iso, Allahu Akbar juga. Siku wis gur namung Allah sing mengko. Di zaman dulu pernah makam Rasulullah niku pernah badhe dibongkar, ana tiyang tuku kamar nang hotel napa pripun, terus teh saking mriku nduduk karepe arep jipuk jasate Rasulullah. Durung sampe teko wis ana sing diimpeni untuk didudohke nek ana wong arep dudut jasadku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, pun di sini nanti saya akan mengisahkan bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, moga-moga apa yang terjadi pada kehidupan seperti itu terjadi pula yang akan diutak-utak wong-wong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya bawa ini kitab namanya Nurud Dolal. Kitabe alit tetapi nek teng nggen pondok nggen kula ngarani niki nggih hal sing wajib. Niki mangke kita bakal pikantuk keterangan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam alam kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna sabab hadhil mandumah anna an-nadhima ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami akhiral lailatil jum'ah min awwali jum'ah min syahri rajab sadisa yaumin hisaban min syuhuri sanati alfin wa mi'ataini wa thamanin wa khamsina sana. Ada seorang wali yang bernama Imam Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Beliau ini sampai meninggal dimakamkan di Ma'la. Ma'la niku Solo Baru Ngulon. Sakendire. Lah, kemake ketemu. Nanti ngene makome sandinge makome Sayyidatuna Khadijah. Ya mugi-mugi saged ziarah mriko sareng-sareng. Imam Ahmad Al-Marzuki niki terkenal sekali wabil khusus ada di Indonesia niki karena beliau pencipta, walaupun ciptaannya ini langsung pikantuk sangka Rasulullah, beliau menciptakan nadoman. Nadoman itu apa toh? Siir lak napa? Napa siir niku? Apa? Siir mesti ora mudeng lah. Contohnya cara jenengan wau lho wa muhayyan kasyamsi mingka mudhiun. Nah ngoten niku namanya susunan-susunan nadzam syair. Yang dinamakan aqidatul awal. Niki nek ting pondok-pondok nggih diapalke. Nek jene jenengan mboten apal ya wis kebangetan ngono. Sebab diterangke wong sing niki ngapalno napa niku aqidatul awam fa insyaallah diparingi Gusti Allah saged mlebu surga. Ora usah amin diapalno sik. Lah niki critane kok iso beliau Kiai Nazim Kiai Ahmad Al-Marzuki niku nulis nadzoman ini, itu berawal beliau pernah ngimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Di akhir malam Jumat, di hari Jumat awal, jadi hari Jumat pertama dari bulan Rajab tanggal ke-6 tahun 1258 Hijriah. 1258 Hijriah. Kanjeng Nabi sedane tahun pinten? Halo. Kanjeng Nabi sedane tahun pinten? 13 Hijriah. Lah Kanjeng Nabi sedane tahun niku nek 1200 berarti sudah berapa ratus tahun sehingga Rasulullah sampun sedo. Niku berarti pun 1000 tahun lebih. Lah Kiai Nazim yang bernama Syekh Ahmad Al-Marzuki niku ngimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Ketika ngimpi ketemu Rasulullah, kiwa tengene iku ana para sahabat. Watah sangat para sahabat do nembeh lenggah-lenggahan sareng kali Rasulullah. Wa qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan Kanjeng Nabi ngendika kepada Imam Ahmad Al-Marzuki di dalam mimpinya itu, "Iqra mandumat tauhid allati man hafadhaha dakhala al-jannah." Hei Imam Ahmad Marzuki, bacalah olehmu nadoman syairan-syairan tentang tauhid, di mana barang siapa yang menghafalnya nok jero atine apal nglothok tenan, ngerti tenan isine karepe ki apa, dia akan masuk surga. Sing ngendika sinten? Kanjeng Nabi. Wana lal maqsud min kulli khairin wafaqal kitab was sunnah. Cita-citane sing cocok karo Quran lan hadis, Quran lan sunnah akan dibuat Allah bakal ketemu cita-citane. Bomo di cita-cita pengen nikah wafaqal sunnah napa den? Nyocoki sunnah den. Ya insyaallah angger ngapalno kitab nadzomane Aqidatul Awam cepet nikah. Ayo. Nah, iki engko langsung ditulanu gitu. Nah, tapi yo ambek nakok-nakokno barang, aja ngapalno tok. Meneng tok engko lek tiba kok dhuwur ya tiba tenan, cewek cecek. Cecek cewek ora. Namun akhiripun ketika mendengar seperti itu, wah, iki Imam Ahmad Al-Marzuki bertanya, faqala lahu, "Wa ma tilkal mandumah ya Rasulullah? Mana nadzoman syair tentang tauhid yang siapa saja ngapalno niku bakal mlebu surga cita-citane digampangno karo Gusti Allah?" Jawabipun Rasul napa? Faqala al-ashab, para sahabat sing nek kiwa tengene ngendika karo Imam Ahmad Marzuki, "Isma min Rasulillah ma yaqulu." Hei Ahmad Marzuki, ora usah takok. Rungokno wae engko Kanjeng Nabi ngendikan piyamba. Engko engko diwarai dhewe. Akhiripun didengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani." Sak terusipun sampai dumugi wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, sekitar 26 bait nek mboten lepat niku diwaoske Rasulullah. Subhanallah, faqala napa wa Rasulullah sallallahu faqala abda'u bismillahi warrahmani ila akhiriha wa huwa qawluhu wa suhubul halil wa rasulullah yasma'uhu. Ketika rampung diwaoske sedaya dening Rasulullah ngantek wa suhubul halil, Imam Ahmad Al-Marzuki genti dites karo Rasulullah. "Hei Ahmad Marzuki, genten kuwe sing maca?" "Nggih, kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Falamma staiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi fawajadahu mahfudhan indahu min awwalihi ila akhirih. Tangi turu. Tangi tilem niku tek. Loh, aku dek mau ngimpi ketemu Rasulullah diajari nadzoman. Terus diwaca tangi turu niku. Adau bismillahirrahmani wa birrahim daimil ihsan. Difutuh karo Allah, apa sing ditemokno nek jero ngimpine tangi turu eling kelotok ning ora ucul, rotok ora. Ucul nek awake dhewe karo kaya atine kelotok ilang. Dito. Ki kelotok ning ora ucul ngono modele. Subhanallah. Setelah itu semalam makanat Lailatul Jum'ah allati hiya lailatul tsamini wal isrina hisaban min syahridil qa'dah. Setelah sekiranya pun dumugi wulan Dzul Qa'dah, mulai wulan apa wau ketemu Rasulullah, wulan Rajab. Rajab terus napa? Ruwah, poso, terus napa? Sawal, la Dzul Qa'dah. 5 bulan kemudian ngimpi meleh karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marratan tsaniatan waqta sahar, di waktu sahur, kira-kira ya jam 3 ngantek jam 4 esok. Di dalam mimpinya itu, faqala lahun nabi iqra ma jama'tahu ay fi galbika. He ibnu, wahai Ahmad bin Ahmad Al-Marzuki, apa sing mbok kumpulno nang atimu, sing kowe apalno nang atimu iku bacalah. Lalu faqara'ahu min awwali ila akhiri wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhum waqifuna haulah yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil mandumah. Ketika mimpi yang kedua ini ya sama, Rasulullah di depan para sahabat watah sangat sahabate. Niki saben diken mau sak nadoman. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahim daimil ihsani. Niki sedaya sahabat. Amin. Amin. Apa dua lambi wudu? Amin. Jadi setiap sak nadoman amin, amin terus ngantek rampung. Falamma khatama qira'atuhu, falamma khatama qira'atahu qala lahun nabi waffaqakallah lima yurdih wa qabbala minka dhalika wa baraka alaika wa alal mu'minin wa nafa'a biha al ibadah. Setelah rampung diwaca Kanjeng Nabi ndongaake, "He Ahmad Marzuki, tak dongakno ya, muga-muga kowe ditulungi Allah iso nindakno perkara-perkara sing Allah ridho." Terus muga-muga Allah nampa apa sing sangka awakmu iki lan muga-muga diberkahi kanggo sekabehane wong-wong iman lan wong-wong kaula-kaulane Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tangi film Imam Ahmad Marzuki ditulis diaturke nganti sakniki teng pondok-pondok salaf khususipun sing akidahipun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohal ora ana sing ninggal kitab niku. Sedoyo mesti ngapal. Yang kepingin saya sampaikan dalam kesempatan menika nggih wonten gandeng karete ora liya sebab kula jenengan iki ya wong seneng selawat. Wong jeneng selawat niku ngapuntene mawon, ngapuntene mawon. Ora gur namung cukup lafdhi wong sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya ngono ya ngono ku tapi lebih kepada mbok yo diselamet-selamet yo jenengan yo yo ya Allah jebule Kanjeng Nabi ku umate kira namung pomone Kanjeng Nabi sedo kitab Dalailul Khairat siji tempo Sayyidatuna Aisyah niku matur kalih abahe bapake sinten namine Abu Bakar Siddiq sinten Abu Bakar Siddiq bah aku dek bengi ngimpi bah ngimpi opo lek nduk kula niku ngimpi rumah kula kamar kula niku ketibanan bulan telu. Bulan kok telu itu terus piye ya? Halo. Ngimpi ketibanan bulan telu. Jelung neh, jelung neh, jelung. Abu Bakar Siddiq langsung bungah kan. Langsung dingendikakno, "He Aisyah, ngerti yo iku maknane kamarmu, kamare Rasulullah iku mengko bakal dihuni tiga jasad yang mulianya itu paling mulya-mulyane awak wong sok alam dunia." Akhirnya siapa yang meninggal pertama kali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sedo Sayyidatina Aisyah, Abu Bakar Siddiq, bapake Sayyidatina Aisyah napa takziah metuki Sayyidatina Aisyah. "He Aisyah, rembulane sing siji wis mlebu. Sing loro engko." Ngono ku mendele. Maka dua rembulan itu siapa akhirnya? Abu Bakar Siddiq. Lalu siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Cerita-cerita ini panjenengan kedah kuasai. Harus dikuatkan di dalam hati sehingga orang anggap Rasulullah itu hanya guru selawat itu hanya merupakan ritual-ritual umum, boten. Istighdor, dihadirkan hatinya bahwa solawat kita itu Rasulullah tahu. Solawat itu nyelamatno. Dikatakan man sholla alaiya sholatan wahidatan ja'alallahu napa ja'alallahu ja'alallahu fi kulli ja'alallahu min nafasil musalli humamatan baydha'. Diterangkan sapa wonge ana wong maca selawat sekali kepada diriku langsung sak nalika iku. Sering saya sampaikan dari nafasnya orang yang bersolawat Allah menciptakan dadi mega putih. Summa ya'muruhallahu an ta'khudha min babi rahmatillah fatakhudha. Setelah Allah ciptakan nafas dari yang sing selawat niku berupa mega putih. Megane iku didhawuhi Gusti Allah, "He mega mega, kowe munggah, kowe munggah. Kowe munggah. Nggih, munggah. Megane munggah." Megane ndelalah ora kaya kula. Nek kula mungkin takok, "Lapo?" Ngono ku to. Megane mboten takok lapo. Munggah. Nyampe nyenggol mlebu nok pintu rahmate Allah. Summa ya'muruhallah antum tiro. Setelah mengambil sesuatu di pintu rahmatnya Allah disuruh Allah untuk nibakno meneh. Wis kewis dibuk sesuatu nggih pun niki pun kula muat teng jerone awake kula. Diperintah Allah nek wis ngono turunkan kembali ke tempat di mana orang-orang yang bersolawat tadi diturunkan. Jos jos jos fa ayyu qatratin qatarat ilal ardi ja'alahallahu adzhaba minha kapan ono satu tetes itu datang menuju ke bumi ini, diciptakan di situ emas. Nek lenggene gunung, diciptakan perak. Kalau di dalam hatinya orang kafir, ja'alahallah min napa al-imana minha. Allah menciptakan iman dari qotroh, dari tetesan-tetesan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu, monggo sakniki khususipun sing do mantuk-mantuk keng haji, panjenengan-panjenengan sampun dikersakake Allah saged ziarah datang Rasulullah. Ayo saiki nek maca selawat aja namung maca, aja namung aku maca semenewu, semene atus, aja meneh malah ra maca. Tapi lebih pada istihdhar. Hadirkan Rasulullah ke hati kita. Hadirkan Rasulullah seolah-olah beliau tersenyum menyaksikan selawat kita. Sehingga dikatakan di dalam kifayatul adqiyah, kalau kita solawat, hati-hati pakaiane kudu sing hati-hati, tingkae awake kudu sing hati-hati. Aja solawat gegere disike sakarepe dhewe ngeteni. Meniki apa ya patut. Masya sing sampean waca iku solawat yo akhiripun yo oleh ganjarane tok. Ngenteni kita sallallahu alaihi wasallam. Yo ngenes banget. Tadi saya ngaji kalau sama Pak Kian Zori, Pak Kian Zori niku nerangke tentang sirat wat wonten teng gene neraka besok. Ada satu kawasan namanya wat niku dek jembatan. Dari mahsyar sampai kepada surga niku wat. Nek ngarani nggen kula wat, nek cara mriki napa? Ayo wat padha mawon jembatan. Ning kadang wong ku nyebute salah. Jembatan yang dimaksud itu bukan siratal mustaqim. Sirat tak aja nambahi mustaqim. Nek siratal mustaqim itu maknane agama Islam. Nanti kita akan nguwat di siratal mustaqim. Lah nguwat nang Islam gitu. Jadi mestine di dalam di atas sirat ngono ku tok, nek aja ditambahi tok. Kita nanti akan nguwat di sirat tok. Lah itu mah dadi ora kepenak meneh. Di sirat ngono ku. Ning nek sirat tok niku kadang ora mudeng. Di jembatan itu dikatakan masya Allah jembatannya itu adakku minasyari luweh cilik ketimbang rambut alat napa bahasane pun ahadu luweh apa bahasa luweh landhep katimbang songkot cukur apa niku silat pencukur Musa niku silat pencukur iku luweh landhep iku nek sikil asli ngeten iki. Ki ngapunten nggih nek sikil asli ngoten iki ya Allah. Lagi tekan kono langsung cuwi pecah gludiak mlebu. Satu-satunya harapan adalah iso ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan aqrabun nas alayya manzilatan yaumal qiyamah. Sopo wonge sing napa wong sing paling parek karo Kanjeng Nabi sok dina kiamat. No akhirat niku tiyang sing aksaruhum alayya sholatan sing paling akeh sholawate. Lah nek awake dhewe nek donya niki sholawate niki durung akeh ya ngapunten e. Apa meneh sing wis ngono wis ora melu kurban. Ngendikane kan nek kurban besok iso ditumpaki. Nggih napa mboten? Wis ora tau kurban sholawat ya ora, ngamal ya ora apik, sikil tok bayangke luweh cilik ketimbang rambut. Iku sampean lagi nak dure nak ni buang. Astagfirullahaladzim. Beda ni wong temut yang ahli maca selawat. Kanjeng Nabi piyambak mangke sik ngrangkul ke bahkan diantaranya didawuhke wonten sing diuncali serban kali Rasulullah. Eh anu dah cekel dah. Cekel diuncalno Rasulullah. Beng macam. Eh cekel dah. Ngoten niku modele. Niku Kanjeng Nabi. Iku sing gelem salat. Bun niku mawon wis saged kula terangaken pun jam 10 pun jam 15. Iku terserah kula ora ngarani. Sing penting selawat mantep nek Kanjeng Nabi bener-bener hidup dan bisa menyaksikan keberadaan kita. Kula wingi nekani khalipun Habib Abu Bakar bin Muhammad Segab di dalam riwayat haul tersebut diceritakan Habib Abu Bakar bin Muhammad niku termasuk wali sing saged ketemu Rasulullah secara langsung walaupun dulah dalam keadaan sudah meninggal dunia. Nah ning yo sampean aja ngene, wah mosok. Mosok iku nek kuwe. Kula wangsuli mosok niku nek nah nek bangsa dapur kula ngenten iki. Ayo kaya-kaya ya bait jidan aduh banget urusane. Lah Habib Abu Bakar niku wiridan ngibadah khusus ring Gusti Allah 15 tahun nang jero kamar ora tau metu. Ngono iku jane gremeng, nek ora Jumatan ngono. Jawabane ya gampang. Kowe nek pengen ngerti Jumatane wong-wong sing kaya ngono ku, kowe mlebu ring kamar 15 tahun dhisik. Engko ki lagi iso ngerti sing model Jumatane piye. Kuat apa ora? 15 tahun mlebu kamar, 5 jam ora iso kok. Nah coba tak sampean, beda nek niate turu seneng-seneng ya. Niate mujahadah tenan lho, mlebu ring kamar 5 jam wis maca wiridan apa 5 jam ora usah 5 tahun. Nah. Engko lak gembladak. Ya Allah kesel kabeh ndak dong. Nah, apa yo mesti ndak dong. Kan jaba wis ngene ku ndangno tukang pijet 5 jam. Iki 15 tahun. Jadi kok umpama ngakrab kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya iku barang sing gampang banget. Ya mugi-mugi awak dhewe masih ngenten iki, sing penting yakin. Oh, berarti ana wong ngimpi ketemu Rasulullah, mantap, mantap. Ana wong sing diajari ngilmu Rasulullah, mantap, mantap. Ana wong sawuh ketemu langsung Rasulullah, mantap, mantap. Ngono mawon. Aja diukur awake sampean. Wah, menurut saya dapurmu ki apa? Ya wis ngono mawon, menurut saya. Iki durung ngomong-ngomong mengenai bab hukum-hukum liyane, niki urusan bab akal niku ora kena digawe nibakake percaya karo ora percaya. Nek akal wajib nek urusan bab iman harus percaya. Nek ora percaya kudu dipun tambahake. Teng pundi? Rumah sakit jiwa. Ono wong kok ngomongke nyawa kok ora percaya. Wah, saya itu tidak percaya adanya nyawa. Ya wis. Wong sampean mau arep ngandani. Wah, kowe kudu ngandel. Iki lho nyawa kuwi iki lho ora ketok. Iki perkara-perkara sing ora iso ketok ngenten iki ora usah dirembug dawa-dawa. Ya termasuk ngenten iki ora usah dawa-dawa. Ngandel ya karepmu. Ora ya ra patheken. Nah, ngoten. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayata husnihi kama atina min fasana min ayatil jizam. Wakrim al arwah minna bilika khairil anam wa bilikil mukhtar anna min salatin wa salam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Siril Fatiha. Sedaya lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tutup dengan baca selawat. Yang mau pulang silakan sambil jalan. Maulaya salli wa sallim da iman abada ala habibika. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عالم من أعوال مرتهم يا ربي بالمصطفى. 107.6 الهدايه FM. Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Demikian tadi sahabat, siar langsung pengajian Senin

ilman nafi'ah ya zal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wasa'fi ya rizqi wabarik li fima razaqatani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya kasiran mawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya muti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, titik sampun dumugi halaman 89 baris kaping 12 saking ngandhap. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastauhisul ibadu wazzuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhisu min syai'in. Innama yastauhisu angin pestine ngerosong gersah sopal ubadu biro-biro wong sing ahli ibadah, ahli mandangi lakon ibadah ning urung teko nggone rasa ibadah. Wa zuhadulan biro-biro wong sing ahli zuhud padha ngresah ning kuli saiken saking saben-saben suci-suci wong nek oleh ahli nglakoni ibadah niku krana rumangsa iso ibadah njur akeh gangguan utawa wong zuhud sing sengi dunya sing pengin njogo atine aja sampai atine klebon demen ning dunya padahal liyane Allah kabeh niku dunya enten daya tarike kabeh ya mbek njur wedi ngresah lek ketekan gondo kaya pemenih dik ngenane membeci terang-terang nih karomah nih sok-sok iso iso ndadekne ati lali ning Gusti Allah akhirnya ndek wedi lek dikai karomah enek wong dikai keterangan wong alim kuwi ancamane ya gedhe akhirnya ndek wedi dadi wong alim utawa keterangan wong bodho kuwi ya apa gampang diapusi akhirnya ndek bingung pas ndek dadi wong bodho akhirnya bingung, resah, gelisah apa yang dialami itu kabeh jadi panggudo jadi panggudo terhadap cita-citane piyambake niku biasa terjadi apa malih dan rumangsa dan iya aku kaya wis wiridan wis suwe kaya panggang ini ae aku latihan salat itu cilik kok gak iso khusuk-khusuk ini apa resah gelisah apa sebabnya dirasih Syekh Ibnu Athaillah wong sing ahli ibadah lan ahli zuhud niku kok resah gelisah mingkuli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji mergo apa li ghaibati krana ghaibe sih sapa

Nah, paham ngeten mungkin sampean diuntang anting karo Gusti Allah dilebokno ning model napa mawon jenengan dadi wong cerdas, bisa memanfaatkan segala situasi. Niku jenenge wong sing canggih ngoten. Dalam keadaan napa mawon mboten tahu kelingan, mboten tahu kelangan, leh eling dhateng Allah Subhanahu. Di dalam segala sesuatu bisa digunakan jalan menuju kepada Allah. Sebaliknya, lek gak ngati-hati, apakah yang kamu pilih, yang kamu anggap itu yang terbaik, tidak tertutup kemungkinan di dalamnya banyak halangan menuju kepada Allah. Salat sing mbok anggap paling apik, wiridan sing mbok anggap paling apik, karomah sing mbok idam-idamno mbok anggap kuwi keistimewaan sing paling mulia, ternyata lek kowe gak ngati-hati, iku kabeh iso dadi hijab ning Allah. Nah, ini mulane nggih. Jadi digawe nol ngoten mawon apa. Digawe nol niku lek nol niku kan iso plus 1 iso minus 1. Ngoten. Upama pas tiba plus 1 ya arek ngedukno dadi nol, upama pas minus 1 arek munggahno dadi nol. Mboten usah. Napa elek wong zuhud, lho men salah paham lho nggih. Kadang-kadang diterangno ngene iku lho. Lah ngono wong zuhud elek ya ora usah zuhud lho ya kebacut teh mikir sampeyan. Ampun ngoten, zuhud itu kebaikan, ibadah itu kebaikan dan kemuliaan. Tapi aja lali gitu. Di dalam kebaikannya ibadah, di dalam kebaikannya zuhud, itu masih ada celah. Lah masih ada celah blowoan lek gak ngati-ati. Ibadahmu mbok nggo alat ngurusi karepmu. Nah, itu celahnya. Mulane sing hati-hati. Sehingga nalika ibadahmu, zuhudmu kamu pakai alat untuk nuruti karepmu kuwi, lek enek perkara-perkara sing ngalang-alangi karepmu terus kuwi susah. Kuwi persoalan. Apa termasuk karep kuwi? Karep kepengin ketemu Allah kak ya karep. Sing pengen ketemu sapa? Kula lah iya, pokane sing marahi sing pengen kowe iku apa sing marahi? Lha ngoten lah sing pengen kowe iku lek enek apa-apa malah kowe gak gelisah. Tapi lek sing kepengin kono kuwi gak ada penghalang. Persoalane namung niku tok jenenge ngoten. Lha bangsa diterangno ngene sok enek sing tersinggung. Ya kok sembarang ngalur dipaidu, mboten maidu. Sing maidu sapa ngoten nggih. Nek ben hati-hati ora kok maido ngoten. Wong maca Quran niku apik. Wong poso iku apik, zuhud iku apik, ibadah iku apik, ngoten lho nggih. Tapi kuwi aja kesusuban dadi sik. Kaapikan sing mbok arani apik kuwi mau, ternyata masih ada celah-celah yang kamu perlu hati-hati. Aja sampai kamu lupa bahwa di luar zuhud dan di luar ibadah itu pun ada jalan dan celah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun bajingan pengik yang sering diceritakan, no, kemaksiatan itu pun, walaupun maksiat itu hijab, walaupun maksiat itu jelas-jelas sesuatu yang menghalangi orang menuju Allah, tapi lek wong ku pinter ngolah gitu. Kemaksiatan itu bisa dipakai ance-ance untuk taubat, juga akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi lek sampean kena telek ora usah ngamuk-ngamuk, telek disenengi lah apa. Ora usah yang den diubah wae. Aja kok terus maidur norno. Gitu. Begitu pula lek pas kowe kena klambi sing apik, resik ya iso gampang bangga, mergo klambi lek putih kuwi gampang kena kotoran. Terus kowe lek ngono sing ireng ae lah. Ya iso ngono. Lek pancen ana lek klambimu putih, kek waya pancen kudu seragam karo klambi putih, ya kudu tinggal klambine, ngoten. Tapi dihati-hati aja gampang kena kotoran. Semono golek ketepaan kowe pancen klambi kotor, ya ora usah rusak gelisah, wong saiki akeh pencuci baju. Ngoten sing murah, sing setengah murah, sing macam-macam lah nggih. Semanten iki tobat niku dalane rena-rena. Tobat niku enek sing model maca istighfar, ana sing model ngijoli lakon sing lawas, dijoli sing apik. Ana sing model macam-macam tobat niku. Ana sing karane liwat dibimbing kiai, ana sing kalane maca buku dhewe. Ya nek sing kalane maca moro-moro ya wis romantik dhewe terus dadi wong apik. Erno-erno soal dalan tobat. Mulane ya mboten usah napa sing pas dadi bajingan tenik ya ora usah terus menutup diri bahwa tidak ada kemungkinan jadi baik. Gunung golek sing pas apik ibadah zuhud juga masih ada celah untuk terhijab kepada Allah. Sing dadi soal itu karo-karo kudu belajar nyekseni Allah. Sing bajingan ya belajar nyekseni Allah ben duwe sungkan ndang tobat. Ngoten lho. Sing pas ibadah pas apik ya nyekseni Allah. Ben kowe ora rumangsa gumedhe, ora rumangsa gedhe, lan aja rumangsa abu zuhudmu kuwi ternyata juga hanya bagian kedanya orang menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ubadu. Nggih ngoten niku keterangane saking Syekh Ibnu Athaillah sing saged dipahami ngoten niku. Dene soal hikmah ya dibalik niku nggih. Nek sampean wis lakoni nandani tenan iki ketemu dhewe sing luwih akeh, saged sampean kembangake piyambak. Al-ubadu utawi pira-pira wong sing ahli ibadah. Wa zuhadu lan pira-pira wong sing ahli zuhud. Fi hujbihim. Fi hujbihim ing dalem oleh kaling-kalingan ubat lan zuhad. Kaling-kalingan an rabbihim saking pangerane ubat lan zuhad. Wong ahli ibadah, wong ahli zuhud niku sering mengalami suasana terhambat, terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Napa sebabe iku? Khabari al-ibadu. Iku linadzorihi. Krana oleh ningali ubat lan zuhad, ningali linufusihi maring pira-pira awak dhewe ubat lan zuhad. Mergo awake iku panggah dipanten. Artinya dipanten napa? Ibadah iki cek panggah diomongno lek iki ibadah. Ku luwih sing ngono kuwi lho marai. Isih ngono niku. Zuhud ya ngono iki zuhudku. Lah isih kuwi sing dadi. Sing marai terus akhire engko lek ana apa-apa sing arep nerakku kuwi terus. Susah ngono lho kuwi. Niku wa muraati hududzihim lan ngrekso. Lan sebab oleh ngrekso piro-piro kepentingannya ubat lan zuhad. Ubat lan zuhad itu masih terus tidak mau melepas, tidak punya kerelaan bahwa kepentingannya itu harus dilepas. Lu ngelepas kepentingan gue lo raiso-iso. Lek tu mandang gerak ibadah wes pateng wes medenteng. Ketahanan untuk ngempet tidak melakukan yang haram-haram pun jelas dia punya daya ngempet yang luar biasa. Tetapi bahwa nempetnya dia ada harapan untuk dirinya. Ibadah sing dilakoni sregep itu pun ada ancek-ancek untuk memenuhi keinginannya. Nya yang nyampe dan terus menyelimuti diri. Nya itulah sebenarnya nya yang menjadi penghalang dia untuk bisa ketemu Allah. Dan nya dirinya itu. Fahum akhirnya apa? Akibat itu fahum mongko utawi ahli zuhud lan ubat iku ya firruna padha menghindari sapa ubat lan zuhad wari menghindar menal asya saking sekabehane suci-suci mergo dianggap sekabehane suci-suci itu mengganggu ibadahnya, segala sesuatu itu mengganggu kezuhudannya. Ngono akhirnya malah petok uang apa sih untuk melayu mergo lek gak uang aku gak iso ikhlas ngoten terus petok apa melayu dilem wong susah aduh iya kok ana wong ngelem aku lak konangan apikku ngoten. Nah niku konangan apikku aku kepengin niku apikku sing ora konangan sapa-sapa. Nah ngoten wa yastauhisuna lan padha gresah ora kerasan ora betah min hasaking asya. Mergo napa? Li annaha krana sak temene asya iku maujudatun. Dianggep isih ana binadzarihim menurut pandangane ubat lan sifat. Mergo segala sesuatu itu dianggap masih eksis terus. Ndek lali kabeh kuwi sakjane ora ana sing ana ning Allah. Tok niku isih lali. Buktine lah masih dibuat setingkat pada dirinya. Iki ana-ana godha setan, iblis, penggoda nafsu macam-macam. Lah iki enek aku sing arep ana. Ngoten dadi sing marai iki dianggap ana, terus iki dianggap ana, awake dianggap ana, penghalangnya dianggap ana. Akhire kaya enek barang loro tabrakan. Dene berusaha untuk nyimpangi. Lah padahal jane upama diterak wong ngene ngayang-ayang diterak ana ora apa-apa jane. Ayang-ayang ini sama neran, betul apa napa? Betul apa napa? Dan itu namanya bayangannya sendiri. Wazuhdu tapi zuhud, utai sikap zuhud, sikap sengit bil mazhudi, yang dalam perkara sing dizuhudi, iku sahidun dadi bukti lahu kedue si zuhad kedue lahu kedue zahid ngono ae. Kedua mazhud, wa zuhdu utai zuhud fil mazhudi yang dalam perkorokan di zuhudi ku syahidun tadi bukti lahu kedua zahid bukti bil wujudi kelawan wujudi mazhud mau. Lah apa kok perlu di zuhudi? Mereka tidak bisa duit-duit penganggap perkorok ini bisa ganggu ada wujudan sing bisa ngalang-ngalangin dia. Bener lho ya, wujudan sing iso ngalang-alangi deh. Lah niku sing jenenge napa penyebab awal dari kegelisahan. Penyebab awal dari kegelisahan. Kama kala kaya oleh dawuh sapa Sayyid Abdul Hasan Asadili. Sayyid Abdul Hasan Asadili radhiyallahu anhu. Wallahi laqad azam tuha idza zahattu fiha fahum yakhafuna minha an ta'uqa alaihim aghraduhum fatafawutihim an maqasidihim bimailihim ilaiha wa titanihim biha walau kanu min ahli ilmi billah wal mahabbah wal mahabbah lillah laro'ahu zohiron fil asya'i kulliha walakana lahum fidhalika mingkurrati a'yunihim ma yusihiluhum an ru'yatihim li'angfusihim. Dawuh Syekh Abdul Hasan Asadili, wallahi demi Allah laqad azamta, napa azamtu ini ngurane harokate kita kuning ning ngeten iki gak enek jabar jere. Wallahi demi Allah laqad azamta manut sah-sahane nek sah-sahane iki di karokate laqad azamta teman-teman wis ngagungaken sapa sira ha ing dunya Asia. Ida zahata terkalane zuhud sapa sira fiha ing dalam Asia. Lek kowe selalu menghindari segala sesuatu, kamu sama dengan menganggap sesuatu itu besar. Nggih to? Sampeyan numpak sepeda ontel mboten mawon. Lek terima krikil cilik-cilik diterak ngoten lho. Nggih. Nggih, lha nek sampean cilik numpak sepeda cilik kuwi nek krikil sithik ngoten mawon krasa ngrunjal. Lah nek montore sampean truk ngono lha apa krikil cilik sampean hindari? Diterak mau lampun ya. Dan, jadi kalau memang saman merasa benar-benar jadi hamba Allah dan Allah itu maha besar, saman menjadi Allah mestinya hamba yang maha besar. Kau terus menghadapi sesuatu selain Allah yang gak begitu besar, kok kamu takut rasa takut itu macam-macam, berarti kamu membesarkan sesuatu itu. Beda. Nah, malah kualik di sini. Kok ngoten to iki? Lha iya ngono iki unine. Nalika kowe dosa kok kowe menganggap bahwa dosa itu penghalang kamu sehingga kamu tidak bisa masuk kepada Allah. Kowe lak padha karo muni enek sesuatu lebih besar melebihi Allah. Nah. Diterak mawon. Tegese diterak niku dianggap gak ana ngoten mawon. Sing penting aku saiki gandul ning Allah. Ah niku jane nggih ngoten iki jane lah iya wis ngerti lek ngono ya dari budal to. Kok muni jane nggih ngoten kuwi. Ndang budal. Fahum monggo utawi wong akeh ahli ibadah lan ahli zuhud mau. Iku ya khaufuna padha wedi sapa ahli zuhud minha saking dunya. Sing medeni apa? Ndeke kuwatir antau kok arep yen to ngalang-alangi. Apa dunya mang ngalang-alangi alaihim ing atase si zahidin utawa ngobat mang ora kok ngaling-alingi Allah ora. Lek Allah gak kena dialing-aling. Sing dialing wedi lek ngaling-alingi ndeke. Ngaling-alingi kepentingane. Antau kok yen to ngaling-alingi apa dunya lan asya mang alaihim ing atase zuhad. Ngaling-ngalingi al-ghurudhum ing pira-pira kepentingane. Dan kepentingane dhewe sakjane sing wedi dialing-alingi. Dan wa tafawutihim lan ngrasa ilange, ngrasa pote si ubat lan zuhad, pot ilang lan maqasidihim saking pira-pira sejo lan cita-citane zuhad. Sebab apa? Tak jadi sih medeni kan duduk barang yang gue. Tak jadi perlu diteliti ini. Mergonde edini banyak nanti lagi si anak setrume. Dimailihim sebab condonge ahli zuhud lan ahli ibadah mang ilaiha maring dunyo maring asya. Waftitanihim lan krono. Kena fitnah ahli dunyo ahli zuhud lan ahli ibadah. Kena fitnah pihak lawan dunyo. Ten sakjane. Jadi lek ati niki sakjane wis mboten enten setrum ngono, la mbok ditu ana ora nyetrum. Anane wedi kesetrum kan mergo kowe dhewe ana setrume. Jadi lek wis gak ana setrume ya ora perlu diwedeni. Tas sing bicara soal setrum. Gale ngeten. Enak wong salat. Jenengan salat terus anak sama nyetel TV banter. Nyetel TV banter ngepasi berita. Salat duka, salat duka. Berita niku salat ngasar rada telat. Jam 5 sore. Berita TV sing jam 5 sore salate ngasar rada telat. Mestine kan jamaah iku dene jam 3, setengah 4 paling lambat jamaah. Ora iki mbuh pas ning view engko ae mesti san. Nah, pas jam 5 salat. Beritane disowet alhamdulillah pas. Wong berita niku enek berita sing sampean tersinggung. Nalika presidene dilalakne wong. Niku sampean salat niku Allahu Akbar. Bar muring-muring. Matane ora ndelok. Nek wong salat kuwi bar salat kok malah cangkeme kok ngono kuwi. Nek wong salat kuwi nyetel TV coba banter-banter lho, lah apa? Ku TV karo ku TV iki ra melok apa-apa kok. Anane wong salat enek TV biju. Pijane sing salah duduk TV lho. Ngono, sing salah ya duduk bocah sing nyetel. Sak jane lek mbok teliti tenan sing salah ki atimu dhewe. Mergo atimu ki ana setrume rono marai jane. Jane opo mau ganek setrume ngono kuwi ya ora apa-apa. Lengke niku jeng nyatane lek mboten sampean gak nyetrum ora kudu noleh kok. Nggih ta? Opo mati gak ana setrume ora kudu noleh. Kaya sampean umpamane napa liwat terus gek bendina ya liwate kono kuwi. Terus ana tugu Kota Blitar. Selamat datang masuk di Kota Blitar. Wong sampean mari gak duwe setrum ning tugu ngono kuwi ya ora kudu kok mlebu apike bangunan tak pira ora ngono. Mergo gak ana setrume. Tapi kok kira-kira nang sanding tugu ngene iki enek ceweke ngono ya mesti kowe melengak to ngoten. Mergo kowe ana setrume rono. Nek wis gak ana setrume kuwi jane ora usah perlu pelengakan. Nah, setrum niku napa angrot keinginan. Mail kecondongan. Karena condong lalu ada fitnah di situ, ada daya tarik. Fitnah niku daya tarik. Ada daya tarik untuk memperhatikan. sakjane sing perlu mbok empeti ya daya tarike kuwi, ora kok barange kuwi. Lek barange ngono ae ta. Wong yo padha-padha. Wong lek dipikir jane pipine wong wedok ambek pipine lawang padha aluse. Jane padha aluse. Lha tapi kena apa lek ana pipine wong wedok iku padha iku lah apa maksudku. Mergo enek-enek apa-apane mail, ada intinan. Akhirnya terus tetep ngayal nggih mboten padha iki lho ngono. Padahal ngono. Padahal jane lek diteliti tenan ora isuk ngribal pipine wong lawang wedok kuwi yo. Pipine wong wedok niku lek sampean teliti ngono enek wulune bareng kok. Lah nek pipine lawang niku lek alus tenan. Tapi kena nopo kok daya tarike wae. Mergo pancen wis ana setrume dhisik. Di samping kuwi ana munasabah kofiyah. Munasabah kofiyah itu kecocokan terselubung yang kita tidak sadar. Jur akhirnya gampang enek kasus nopo jatuh cinta karena pandangan pertama. Mergo iku sajane pancen wis ana munasabah. Lah niki sajane sing sing marahi wong kena gampang kena iftinan, kena fitnah. Sampe kok kulinane apa teng sawah roh nek tanduran cucu seneng panjenengan ahli pertanian sampean. Dulu sampean lunga ning ndi mawon? Numpak motor terus teng Jawa Barat teng Jakarta mriko. Mengke anggere nek barang cucu sampean gak iso turu klena. Ah, mesti gak iso jeneng. Mergo wis ana napa? Ana anggrot sing pun nyebabno sampean mail condong teng barang niku. Tapi lek sekedar enek motor ning sliwer enek kanu ora masalah wis biyane motor-motore dhewe lan ngoten ya. Niku. Niku manyen rumuse ngoten tak estu. Dadi sing marai wong zuhud utawa wong ibadah niku sik panggah dereng tok ning Gusti Allah sing gondeke resah. Sok muncul pertanyaan lagi oleh Kuriado, ya wis suwe lah kuwi ibadah ya wis suwe kok panggah ati kok peteng ae panggah ngoten lho kan terus dadi resah apa aku terus takok-takok napa to sebabe napa mergo kula niki kakan bondo napa sebabe niki napa krana kula kakan maksiat napa sebab lah takok-takok renana jane lek dijawab celebung srit ngoten to mergo atimu kuwi pancen jek seneng karo liyane Allah. Gila gila, utawa mergo kowe isik nganggep liyane Allah kuwi ana. Dan mulane sing apik wong niku lek demen tenang, itu harus bisa berkata bahwa dunia hanya milik kita berdua. Lha ngoten lek wis dunia hanya milik kita berdua kan liyane ora ana. Krana liyane ora ana lah mbok bisa wong sak alun-alun ya ora apa-apa gandengan ora nek wong delok. Padahal delok kabeh. Nah, ini itu enggak lah ya. Lah sampai ini pengen wis kerti Allah, kenal Allah tenan, seneng teng Allah tenan. Lah mbok didelok sak dunya ora masalah. Mudah. Nah, itu. Lah mbok dipamerana napa mawon sak liyane Allah, mboten dadi masalah. Utawa suwale dipaidung sak dunya sampeyan ora kersah ora gelisah. Mudah. Sampeyan nek wis kadung nun sewu sing cah nom-nom sing wis tau pacaran. Alah dilokne wong tuane dilokne dhuwure wis macem ate oh ora ngandel ora ngurus ora ngurus butuhe lho mboten iki lha wong niku lek pancen bener-bener eling Allah tenang lan bener-bener cinta tresna mahabbah teng Allah tenang niku liyane Allah dadi ora ketok tegese ora masuk dalam hitungan muga upama ya ketok niku sik panggah kalah mencorong kalah sing gaya tarike kalah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Niku benar ngoten niku jelas nek arep dicontokne kathah upama sampean nate to sampean melok penutupan TPG ngoten. Tasyakuran TPG napa-napa wis biasane cah cilik-cilik tampil ta. Biasa cilik-cilik tampil padahal sing tampil ya akeh. Ada bocah 10 wonten tampil teng dhuwur panggung. Lho ngoten sing ketok putu sampean tok kok. Nggih to? Padahal sing api-api liyane putu sampean ya akeh, tapi sing samane itu putu sampean to, liyane wis ora ketok ya. Lho niku jelas wonten niku. Dene sampean pengen sing ketok Gusti Allah to, liyane Allah ora ketok to. Lah kok iki cek resah gelisah ndelok liyane Allah lak mergo kowe cek kaling-kalingan Allah. Lah kena apa? Ya mergo bangsa diteliti tenan ternyata atimu isik ningali kepentingan-kepentingan saliyane Allah, termasuk kepentingannya dirimu sendiri. Dan walau kanu man lamuna ana sapa wong ahli zuhud lan ahli ibadah iku min ahli ilmi billah, termasuk setengah saking ahline wong sing ngerti billahi kelawan Allah, wal mahabbati lan cinta tresna lillahi maring Allah, laro awu mongko yektine ningali, yektine padha bisa ningali sapa sapa ahli zuhud sing wis makrifat, ahli zuhud sing ilmu billah, ahli zuhud sing wis mahabbah lillah, padha ningali hu ing Gusti Allah ditingali zahiron ingkang tampil fil asyai ing dalam segala sesuatu. Lho ngoten mestine lho, lah mengapa mesti harus kamu risaukan, toh ini semua penampilan Allah juga. Nah aku lagi diadepno pada persoalan yang rumit kan, berarti persoalan ini PR dari Allah. Ya tak garape. Karo ndonga, lek kowe sedang diberi anugerah yang baik, kamu juga harus sadar bahwa ini juga anugerah dari Allah. Berarti sebenarnya kan enggak ada perbedaan. Ya. Beneran, lek subuh kok disubuhi banyu adem ya kare ndang diombe. Lek disuguhi banyu sing cek panas ya beneran kan ngenteni karo manteng sing nyuguhi, lho malah penak ta. Ya ora usah panas-panas disuguhi. Lah mari kowe merhatekno panase kok. Jajal kowe merhatekno sing manteng, sing nyuguhi, sing nyuguhi ayu. Ya beneran panas ben rada awet ngoten. Ben duwe. Wong sinten mong niswah mong Madinah, Madinah tu Yusuf, Madinah kota Mesir padha maido Zulaikha mergo dianggep bojone patih kok punya skandal karo si Yusuf, Nabi Yusuf padha maido lho tenan bangsa dijajal tenan karo Zulaikha wong kon ngono apa ngonceki pelem dijugi pelem karo lading kon ngunjaki. Nabi Yusuf liwat ngono tok tangane kekiris ora krasa. Berarti kekiris tangan pun sebenarnya enggak masalah. Ketika melihat kecemerlangan wajah Yusuf, itu baru Yusuf. Dae Allah lho kok kaya apa? Saman mesti wis ketenggengen. Jenenge wong ketenggengen kuwi enek apa-apa ora ketok. Lah kok isih ketok ya urung ketenggengen. Niku jelas niku. Walakana lalaro au mongko yektene padha bisa ningali sapa ahli zuhud lan ahli ibadah hu ing Gusti Allah zahiron ingkang tampil, tampil fil asya ing dalam sekabiane suwiji-wiji kulihae sekabiane asya. Walakana lan yektene ana iku lahum tetep kedua ahli zuhud lan ing ibadah sing wis makrifat billah bidzalika ing dalem mengkono-mengkono asya apa sing ana mingkurati ayunihim pailing nguri walakana mongko yektene ana iku lahum tetep kedua ahli ibadah lan ahli zuhud sing wis makrifat lan mahabbah bidzalika ing dalem mengkono-mengkono ningali penampilane Allah di dalam segala sesuatu mengkuroti ayunihim saking antenge atine zuhad lan mubad apa sing ana ma barang yuzhilu kang bisa nyibukaken apa ma hum ing ubad lan zuhad disibukno an ru'yatihim saking ningaline ahli obat lan zuhad ningali li angfusih maring awak dhewe ne obat lan zuhad wong niku lek sibuk delok biduan. Kemudian Oleh sibuk umur kumpanya sudah dipenteng-penteng ke omah mengharap nonton bintangnya, biduan sing tampil di situ sampai wani bayar karcis, sampai wani antri ning loket, sampai wani desek-desekan, semua ditempuh. Itu semua kan dalam rangka untuk menemui idolanya. Loh, nek wis idolane wis ana, wis ora ndelok sapa-sapa. Wis mandeng idola, idolane nyanyi ning dhuwur panggung. Lampu disekan drewer keringete, wis ora krasa. Ngono ki wetengene sapa mbuh ora roh aku pokoke sing ayu tenan bocah e. Lha ngoten. Biduane ayu tenan masalah. Pokoke rumahku penyanyi ora enek sing kaya kuwi. Sampai ngono. Ditu ana penyanyi liyane diantemi botol tenan. Lagi ngoten. Mboten peduli, lha pun ngoten niku mboten peduli. Kelangan apa ya ora roh, ngoten lho nggih, oleh apa ya ora roh. Anake mandeng sing diarep-arep wau. Niku jenenge di dalam penampilan Allah, di dalam penampilan Allah di dunia ini bagi orang yang al-alim billah wal mahabbah lillah, itu ada ketenangan luar biasa yang karena tenangnya yang luar biasa itulah sehingga mereka sibuk untuk memandang Allah tadi sehingga tidak sempat melihat dirinya. Wes gak sempat dulu awal. Jadi ngeten iki mboten sesuatu yang aneh. Oh mosok sih, wah kok dikone mosok sih. Wes kelakon sama ini bendino wes kelakoni. Lho wes kelakoni cuma siji sasarane ngoten to. Bendino ki wes kelakoni. Sampeyan to pilek. Pas manten bal-balan kok. Sama ini sampai wes ora ero, diguyu wong akeh barang ora ero. Delok badminton kadung manten delok badminton nak tolak. Sing dadi pusat perhatian apa? Balen ku napa sing ditamplek niku. Rono ya rono. Terus sampe enek wong delok sampeyan iki mati guyu wong akeh sampe ora sadar padha toleh kata. Nggih to? Delok bal ngono. Sampe sikule melok nyaduk-nyaduk barang wis ora ero. Dan itu bener-bener sampai pada dirinya pun dia enggak ngitung lagi aku iki lungguh piye. Wis ning ngarepe sapa, didelok sapa, malah kadang-kadang sanding ku enek apa, sandinge ono cikir barang kesaduk apa. Wis kutah karwane wis kutah dikandani ngono. Bae ku ndang di lapi sik alah lakono kowe ya, aku iki delok bal. Sasi iki lho, mboten. Mboten kena di ngono. Mboten kena diganggu. Yo niku jelas mboten. Artinya sudah dialami. Cuma karek ngelih apa sing didelok. Lagi tak? Sama. Artinya kemungkinan ke situ itu semua orang sama. Cuma bido sasaran ni. Bido sasaran sing didelok ni kuat. Wong apa? Bocah cilik dolanan neker. Karo wong tua dolanan timbangan. Niku sami. Saya tu podo asik ke. Kuli dandani gledekane ngoten. Karo wong sugih dandani mersine niku sami. Mak padha ngrasa pentinge ngoten lho. Iki wae aku tu ditandani lek ora wah. Ga iso angkot-angkot aku jarene sing kuli ngoten. Ya sing jarene si wong sing sugih nggih mersi ngono. Wah, lah iki harus selesai nih kalau enggak saya enggak bisa seminar lho padha. Nggih to? Ternyata podo pentingnya, lalek jadi podo legone. Ternyata apa? Di situ lek wong cerdas, semahabah lillah al ilmu bilah tenan. Disitulah ternyata Allah memberi kemarman yang sama antara pemilik geledekan karo pemilik ternyata al adlunya Allah tampil di situ. Ternyata kelomanan dan kemurahan Allah tampil di situ. Nek ngono sampean wis ora usah gumun ro wong sugih, ya ora usah ngenyek ro wong larat. Padha-padha digrujuk rahmate Allah. Jelek wis ngono kenapa sampean bingung-bingung resah gelisah? Tenang. Yo. Lah, tapi mbagat api ae ya, Mas. Kok mboten saged-saged kenapa nggih? Lah nek gampang insyaallah ora perlu enek dawuh waladzina jahadu fina. Waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jelas, pancen nggih. Lakone pancen ngoten niku kedae. Yo senajan wong niku secara fitrah sejak awalnya dulu memang fasajadal malaikatu. Fasajadal malaikatu. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi ya terus ini wene fa azallahu masyaitan wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula rawatan haitsu syi'tuma wa kula minha rawatan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Loh kan mesti diuji bar dikeki pangkat beselit apa bar dikeki pangkat disujudi malaikat kan onjo to Nabi Adam. Terus Nabi Adam didawuhi mulai duwe perintah diparingi perintah, "Hei Adam, uskunanta wa zaujuka al jannata. Kowe karo bojomu manggone ning swarga kene. Wa kula minha rohodan. Kowe mangano sing dokoh lek mangan kuwi, aja inyanyi. Sembarang wis tak suguhno kowe. Hai tu sik tu mah, sak karmu. Arep tumbuh piro oleh, wong pancen prasmanan iki wis disuguhne. Ora usah nyi-nyi. Pemene terus nyenyak ala. Ora enak aja muni ngono. Wis tak wis disuguhno dan dipangan. Wala taqrabah bi sajarata, tapi sing uwit iki aja. Ngoten. Fataku namanya zalim. Nek kowe cedek-cedek kowe iki, kowe zalim. Tapi wong terus wis ora zalim-zalim ngono ya terus fa'azallahu masyaitanu anha. Nira diplesetna setan wa fa akhrajahuma mimma kana fihi. Akhire setan niku berhasil menggoda dia untuk keluar dari arena jannah tadi. Dan terus akhirnya piye dosune? Kale Allah didhawuhi pisan wa qulna bitu. Ba'dukum li ba'din adzuun. Mudhun. Aja ning swarga. Wes pokoknya sebagian dari kamu dan sebagian yang lain itu bermusuhan. Dan ternyata sapa sing bermusuhan? Ya awake dhewe lho bermusuhan. Atine ngajak ning Allah, nafsune ngajak ning dunya, wetenge ngajak mangan, pikirane ngajak ngalamun, mripate ngajak ndelok TV, lambene ngajak ngombe, irunge ngajak ngambung, kupinge ngajak ngrungokno, tangane ngajak ngrayah. Lha niku terus bertentangan kabeh. Mending wis mbak dukung libadin aduh. Tapi lek kowe gelem tenanan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahi. Dan bagi kamu semua wahai manusia anak Adam, di bumi ini bisa menjadi tempat berpijak kamu yang tenang, mustaqarrun. Wa mataun dan kenikmatan ilahin sampai pada hari kiamat, sampai pada saatnya kamu keluar dari dunia. Masih bisa kamu capai mustaqarrun wa mataun. Lagi nanti. Caranya pertama sing di tompo Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alai. Ternyata untuk bisa kembali kepada Allah itu sing ngirimi ya panggah Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi. Fatalaqa nompo sapa Adamu Adam min robihi saking pangeran Adam nampa kalimatin ing pirang-pirang kalimat tobat sing sama napal nika robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Akhire fataba alai, Allah menerima tobatnya. Ya mesti diterima kok, mesti ngirimi kartis kono mlebu loket mesti ditampa to. Wong loket sampean tukune kartis kok tepuk loket kono lha mlebu ning gedung mesti ditampa. Lha nek ora berarti mesti nyetak kono ora ditampa piye? Ngoten, nek sampean cerdik, enggak perlu gelisah, resah gelisah ora kok terus. Lho, lha kok lokete ngene, lha kok tikete ngene. ora usah mikir tiket bentuke piye, sing penting ana stempele kono. Ya ngoten. Falayakunu mongko ora ana. Falayakunu lek wong sing pun mantep tenane iku wau, sing napa bener-bener sibuk mandeng Allah sampai orang ngreken awake dhewe, falayakunu mongko banjur ora ana. Iku lahum kedue. Kedue sapa wong sing wis makrifat billah utawa zuhud mubat, tapi sing wis al ilmu billah lan mahabbah billah. Minal asyai saking pira-pira suwiji-wiji apa sing ora ana, wahsatun kekesusahan, kegelisahan, kendresahan. Wala yakhsauna lan ora padha kuwatir, ora padha wedi. Minha saking asya apa sing ora wet, ora wedi, ora wedi fitnatan ing fitnah. Wala yakhsauna lan ora padha wedi sapa wong ahli makrifat, ora padha minha saking dunya wa asya ora wedi fitnatan ing fitnah. Wis gak wedi blas lah, untuk apa diwedeni wong? Wong kalah gedhe iku sialah. Li annaha faniyatun. Li annaha krana sak temene si sapa? Asya dunya iku faniyatun. Sirna mutalasyatun tur ilang. Biadal iktibari kelawan iki-iki iktibar, kelawan iki-iki tulodo, kelawan iki-iki perbandingan. Nek dibanding karo Allah, dunia iki sakjane ora. Ngoten lho. Nek sampeyan ku mandeng ayang-ayange, ya gak iso mandeng sing duwe ayang-ayang. Tapi lek sampeyan wis mandeng ayang, mandeng sing duwe ayang-ayang, ayang-ayang dadi gak penting. Iki sih ora masuk hitungan ati sampeyan. Ngoten. Langge mun kenal lan ngoten. Lha sampean praktekno, sampean lek mandeng ayang-ayang kula sing nika. Ya mboten saged mandeng kula. Nggih ta? Tapi lek sampean mandeng kula sing tenan niku liyane kula dadi gak ketok. Lha niku otomatis kok. Tidak mungkin di dalam diri seseorang itu ada dua hati. Di dalam diri seseorang hanya ada satu hati. Dan hati itu apabila sudah terisi air, maka tidak akan bisa terisi batu. Kalau dipaksa batu itu masuk, maka airnya putar. Gila? Mesti. Nek wis diiseni watu, gak iso kisenan banyu. Nek wis diisi banyu, ora kena diiseni watu. Nek kepeksa kudu dilebokno, salah siji kudu ana sing lunga. Ngerti ta nggih? Lek sampean peksa kudu banyune iki kudu sing mlebu, ya watune kudu mbok tokno. Ngono. Lah nek kok watune mbeguguk makutha waton moh metu, ya banyune mbendal kutah. Sampean kok ati sampean kok pangkae isi ana rasa keakuane. Maka selain akune sampean itu enggak masuk perhatian. Termasuk Allah pun enggak masuk sampean itu. Lek perlu Allah kudu manut aku lho ngono malah. Aja kok aku sing manut Allah, Allah sing manut aku. Tapi lek pancene bener-bener sampean menganggap dan memang bener-bener Allah itu yang maha kuasa, Allah adalah raja dari segala raja, maka sampean bisa seperti Ratu Bilqis berkata, "Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsadiha." Sesungguhnya para penguasa itu kalau memasuki satu desa, maka akan merusak desa itu. Waja'alu a'izzata ahliha adillah. Dan para raja itu akan membalik suasana orang yang asalnya mulia menjadi rendah. Saman sing asale nganggep duit niku teng desa ati sampean ati koyo desa. Teng mriku sing dadi lurah duit. Lha ngoten lho nggih. Lah niku lek enten ketekan presiden teko teng desa sampean, napa presiden ini zikir, zikire kok teko. Nek pengumuman presiden arep teko ning kabupaten ngene, engko bupatine lak katut rendah. Dalam sambutan pun bupati tetap menghormati presiden. Lah ngoten ta? Jelas ya. Lah zikir sampean mlebune tenan lho. Lah tapi lek mek mek liwat TV tok, ana presiden datang tapi ning TV tok. Ya ora patek diperhatekne. Dudu ngoten iki. Lek sampean bener-bener hadir tenan nalika zikir, wirid, zuhud macam-macam itu selalu merasa hadir di hadapan Allah, maka segala sesuatu selain Allah menjadi tidak tidak menjadi soal bagi sampean. Kalau toh jadi soal, bukan soal barangnya, tapi soal karena dia sedang dijadikan sesuatu oleh Allahnya itu untuk disuruh begini dan begitu. Semata-mata bukan karena dianya, dengan bukan karena barangnya, tapi karena yang punya barang. Tuh, aku seneng bojo ora kok krana bojoku, tapi krana pancen iku karo Gusti Allah dititipno aku untuk kaya Gusti Allah. Iku ngono salah kok Gusti Allah aku sing kok ndarat. Golek bojoku ora iso panen pukul ngamal sing apik, aku diseneni sing nitipno. Nah, iku persoalane. Dan ini ku dipahami, insyaallah kula panjenengan sedaya niki mboten bakal gersah lan gelisah. Monggo kita tutup kan ini mau sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka amul sahabatu rasulillahi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin ahaddi yuafi da'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fi الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أخذ كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sahabat, Anda telah mendengarkan Mutiara Malam, kajian kitab Al-Hikam bersama Kiai Haji Imron Jamil dari Jombang, Jawa Timur. Ikuti dan dengarkan terus kajiannya hanya di 107,6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Stay tune 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah.